Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Wal'aqibatul muttaqin. Wala undwana illa ala zalimin. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum, baik hadirin jamaah Masjid Darul Ihsan di Geger Kalong Corporate University di Bandung, juga para pendengar Radio Roja Cilengsi untuk Jabodetabek dan sekitarnya, Radio Roja Bandung, Radio Albayan Cianjur, Radio Roja di Berau, Pontianak, Tanjung Pinang, Lampung, juga Radio Rai Padang, dan para pendengar melalui streaming radio manapun, dimanapun Anda berada, juga para pemirsa TV Roja, dimana saja Anda berada. Alhamdulillah kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian Tauhid. Jumat yang lalu kita sudah selesai membahas tentang sumpah. Siapa yang bersumpah dengan menyebut nama Allah, dia wajib jujur dalam sumpahnya. Gak boleh bohong, gak boleh dusta. Siapa orang yang menerima sumpah dari orang lain, dan sumpah orang itu menyebut nama Allah, maka dia wajib ridha dengan sumpahnya. Siapa yang tidak ridha, falaisa minallah, dia bukanlah termasuk golongan Allah Azza wa Jalla. Syarah dan penjelasan hadis itu sudah kita terangkan pada Jumat yang lalu. Kita masuki bab baru. Bab ini membahas sebuah hadis tentang ucapan Masya Allahu wa syi'ta. Ini pernah disinggung sedikit di pertemuan yang lalu. Ucapan Masya Allahu wa syi'ta maknanya terserah kehendak Allah dan juga kehendak engkau. Ini dibahas di dalam masalah tauhid. Karena apa? Karena ini termasuk syirik. Karena menyamakan kehendak Allah dengan kehendak manusia. Walaupun manusia itu adalah seorang nabi. Baik syiriknya besar ataupun kecil. Dianggap syirik besar kalau menyamakan antara Allah dan makhluk dengan ucapannya tadi. Dan termasuk syirik kecil apabila dia menganggap kehendak makhluk di bawah kehendak Allah, tapi lafaz Masya Allah wa syi'ta termasuk lafaz yang berbau syirik, dan syiriknya syirik kecil. Dan kita mengetahui syirik kecil bisa menjadi batu loncatan menuju syirik besar. Yang menjadi dalil tentang tidak bolehnya mengatakan Masya Allah wa syi'ta adalah hadis dari Qutailah. Kata Qutailah, anna Yahudiyan ata linnabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqala innakum tushrikun taquluna ma syaa Allah wa syi'ta wa taquluna wal ka'bah. Fa amarahumun nabiy sallallahu alaihi wasallam idza aradu ay yahlifu ay yaqulu wa rabbil ka'bah wa ay yaqulu ma syaa Allah thumma syi'ta. Rawahu An-Nasa'iyyu wa shahahahu. Kata Qutailah, ada seorang Yahudi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, sesungguhnya kalian telah berbuat syirik, kalian telah terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Yang dimaksud kalian di sini adalah Nabi dan para sahabatnya. Orang Yahudi menuduh Nabi dan para sahabatnya melakukan perbuatan syirik. Siapa itu Yahudi? Yahudi itu adalah komunitas yang menisbatkan diri kepada syariat Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Umat Nabi Musa disebut Yahudi karena dua sebab. Sebab yang pertama berdasarkan firman Allah dalam Al-A'raf ayat 156. Allah berfirman bahwa kaum Bani Israel berkata, "Inna hudna ilaika." Sesungguhnya kami hudna kepada engkau. Hudna maknanya kembali. Dari kata-kata hudna ini terbentuk kata Yahudi. Sehingga disebutkan bahwa penamaan Yahudi karena sebab amal. Amalannya apa? Kembali. Kembali kepada ajaran Nabi Musa. Setelah mereka menyimpang selama ditinggal oleh Nabi Musa, ditegur, mereka menyatakan, "Inna hudana ilaika." Kami kembali kepadamu. Kedua, alasan kedua, karena nenek moyang mereka namanya Yahudha, putra Nabi Ya'qub. Nabi Ya'qub punya banyak putra, di antaranya adalah Yahudha. Maka penamaan Yahudi karena alasan nisbat kepada nenek moyang mereka yang namanya Yahudha. Dan boleh jadi kedua-duanya menjadi alasan mereka disebut Yahudi. Ada seorang Yahudi di zaman Nabi SAW datang lalu berkata, "Kalian telah melakukan perbuatan syirik. Kalian berkata, 'Masya Allah wa syi'ta,' terserah kehendak Allah dan kehendak engkau, hai Muhammad." Menyamakan antara Allah dan Muhammad. Kalian juga berkata, "Demi Ka'bah," bersumpah dengan menyebut nama Ka'bah. Sejak itu Nabi SAW memerintahkan para sahabat, kalau mereka mau bersumpah, hendaklah bersumpah dengan mengucapkan warabbil Ka'bah, demi pemilik Ka'bah. Siapa pemilik Ka'bah? Allah Azza wa Jalla. Dan hendaklah mereka mengatakan, "Masya Allah thumma syi'ta," terserah kehendak Allah, kemudian setelah itu kehendak engkau. Diganti wa-nya dengan thumma. Karena kalau wa, ada unsur menyamakan antara Allah dengan engkau. Kalau thumma, tidak mengandung unsur penyamaan. Sehingga dibolehkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Lalu Imam An-Nasa'i mensahihkannya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab musnadnya. Juga oleh Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadraknya, dan beliau mensahihkannya, dan Imam Adz-Dzahabi menyepakati pensahihan yang dilakukan oleh Al-Hakim ini. Al-Baihaqi juga meriwayatkan, dan Imam Ibnu Hajar dalam kitab Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah menyatakan hadis ini sebagai hadis yang sahih. Perkataan Yahudi, "Innakum tusyrikun," maknanya taqauna fi syirk ayuhal muslimun. Kalian telah terjerumus ke dalam perbuatan syirik, wahai kaum muslimin. Itu tuduhan Yahudi. Gara-gara apa? Gara-gara kaum muslimin mengatakan, "Masya Allah wa syi'ta." Ucapan "Masya Allah wa syi'ta," terserah kehendak Allah dan kehendak engkau, di dalamnya ada unsur menyamakan antara Allah dan engkau, dan disinilah letak syiriknya. Wa taqulu wal Ka'bah, kalian juga bersumpah demi Ka'bah. Letak syirik bersumpah dengan demi Ka'bah karena Ka'bah adalah makhluk. Dan bersumpah dengan menyebut makhluk tidak dibenarkan, tidak dibolehkan. Karena Nabi menyatakan man halafa bi ghairillah faqad asyraka au kafara. Siapa orang yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, dia telah syirik atau telah kufur. Dan Nabi SAW tidak membantah, tidak mengingkari ucapan Yahudi tersebut. Bahkan menyuruh para sahabat, apabila nanti kalian mau bersumpah, maka hendaklah bersumpah dengan menyebut nama Allah dengan lafaz apapun yang maknanya ditujukan kepada Allah. Seperti wa rabbil Ka'bah, demi pemilik Ka'bah, yaitu Allah Azza wa Jalla. Boleh, tapi tidak boleh bersumpah demi Ka'bah. Dan Nabi SAW pun, kalau para sahabat mau mengatakan terserah kehendak Allah dan terserah kehendak engkau, yang dimaksud engkau itu Nabi SAW, oleh Nabi itu pun dilarang, lalu diberikan solusi yang dibolehkan. Tidak sekedar melarang, tapi memberikan alternatif yang dibolehkan, yaitu Masya Allah thumma syi'ta. Dan ini berlaku tidak hanya dalam masalah masyiah, tapi dalam hal lain-lain, termasuk bersyukur. Kita wajib bersyukur kepada Allah, kemudian kepada manusia, kepada donatur, kepada yang menolong, boleh. Asal memakai kata-kata kemudian. Dan terlarang mengatakan kita harus bersyukur kepada Allah dan kepada donatur. Tidak boleh. Karena menggunakan dan menyamakan syukur kepada Allah dan syukur kepada orang tersebut, dan itu bermakna ibadah. Ibadah hanya boleh kepada Allah, tidak boleh ditujukan kepada makhluk, sehingga terlarang menggunakan kata-kata dan, tapi gunakanlah kata-kata kemudian. Dari hadis ini ada setidaknya 3 faedah yang perlu dijelaskan. Dan Syaikhul Utsaimin rahimahullah menjelaskan 3 faedah ini. Faedah yang pertama adalah anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam lam yunkir 'alal yahudi ma anna zahira qasdihi adzam wal laum lin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi li anna ma qalahu haqqun. Pertama, hadis ini menerangkan bahwa Nabi SAW tidak mengingkari ucapan orang Yahudi. Padahal zahir maksud dari ucapan orang Yahudi itu mencela, mencemooh Nabi dan para sahabatnya. Jadi maksud mereka mengatakan begitu bukan negur-negur amat, tapi mencela. Kalian itu telah berbuat syirik. Mengatakan Masya Allah wa syi'ta, mengatakan wal Ka'bah, demi Ka'bah, syirik kalian. Itu kan maksudnya mencemooh, mencela. Tapi oleh Nabi SAW tidak diingkari karena omongannya benar. Omongan orang Yahudi tersebut benar dan dibiarkan, lalu ditegurlah para sahabat, kelak kalau bersumpah jangan demi Ka'bah, tapi demi Rabb Ka'bah. Kedua, faedah kedua, masyru'iyatur ruju' ilal haqqi wa in kana man nabaha 'alaihi laisa min ahlil haqq. Hadis ini menerangkan disyariatkannya rujuk kepada kebenaran. Sekalipun orang yang mengingatkan kita tersebut bukan ahli kebenaran, seperti Yahudi tadi, mereka di atas kesesatan, mereka di atas perbuatan syirik, Mereka lebih sesat daripada Nasrani dalam banyak hal. Mereka ahlul batil. Tapi ketika ahlul batil tersebut menegur kita dengan teguran yang benar, wajib rujuk kepada kebenaran tersebut. Oleh karena itulah, maka disyariatkan rujuk kepada al-haq. Sekalipun yang mengingatkan kita untuk kembali kepada al-haq itu orang batil. Tapi dia dari ini jangan disalahfahami, ditambah dengan dalil kebenaran itu walaupun dari setan wajib diambil. Ada hadisnya enggak? Ada, yaitu hadis siapa? Abu Hurairah radhiyallahu an, yang oleh Nabi SAW ditugaskan untuk menjaga zakat baitul mal gitu, zakat fitrah berupa makanan. Malam-malam ada yang mencuri, ditangkap. Ampun-ampunan tuh orang. Karena kasihan dilepaskan. Esoknya lapor kepada Nabi SAW, kata beliau, nanti malam dia datang lagi. Benar ternyata. Datang lagi, mau mencuri lagi, tangkap lagi. Sampai berapa kali? 3 kali. Setelah 3 kali gak ada ampun, tiada maaf bagimu. Saya bawa kamu kepada Rasul SAW. Dia sudah putus asa tuh, gak akan dilepas. Tapi cerdiknya si setan itu kan, Abu Hurairah orang yang paling serakah terhadap ilmu. Bagus apa enggak? Bagus kalau serakahnya kepada ilmu, kepada pahala, kepada rahmat Allah, kepada kebaikan, bagus. Yang buruk serakah kepada harta dunia, kepada jabatan, kepada popularitas, itu yang buruk. Mengetahui karakter Abu Hurairah yang sangat rakus kepada ilmu, dia menjanjikan apa yang sangat dicari oleh Abu Hurairah. Lepaskan saya, kalau saya dilepaskan saya kasih ilmu. Nah, merah hijau tuh. Dilepaskan, lalu berkata, kalau kamu digoda oleh setan, bacalah ayat kursi. Sudah saja. Besoknya lapor kepada Nabi SAW, kata beliau, sesungguhnya dia itu pendusta, tapi dalam hal ini dia berkata benar. Tahu gak siapa dia? Dialah setan. Hadis ini dijadikan dalil, walaupun dari setan, ya, kalau kebenaran wajib diambil. Banyak orang yang salah menerapkan dalil ini, dan dalil Yahudi yang menegur Nabi tadi, ya. Oh, makanya ngaji itu kemana aja lah, benernya diambil, salahnya ditolakkan gitu ya. Apa benar? Enggak benar. Karena apa? Karena kita gak tahu mana omongan orang tersebut yang salah dan yang benar, kita gak tahu. Dari mana Abu Hurairah tahu bahwa membaca ayat kursi ketika didekati oleh setan itu benar? Dari keterangan Nabi SAW, sungguhnya dia itu pendusta, tapi dalam hal ini dia berkata benar. Dari sanalah mengetahui benarnya omongan si iblis tadi. Karena perkataan Nabi SAW, ya. Sekarang kalau umpama kita duduk di majlis yang ustaz yang menjelaskannya berdasarkan ra'yu, menjelaskan tentang Islam yang sudah diedit, disesuaikan dengan kondisi dan situasi, jadilah disebut Islam Nusantara umpamanya, ya. Pakai dalil ayat, pakai dalil hadis, kita awam. Ini yang ngomong doktor atau profesor doktor, pandai bahasa Arab, pakai ayat, pakai hadis. Di mana salahnya ya? Ya, dia enggak tahu di mana salahnya, di mana benarnya. Akhirnya yang salah dia anggap benar, dia telan. Akhirnya ketika ditegur orang, ini kesalahannya sudah ditelan, sudah berurat akar, sudah berdarah daging. Ketika ditegur ngebela. Di mana salahnya? Dia belajarnya di sono, gelarnya profesor, doktor, bahasa Inggris, bahasa Arab dia kuasai, ya, masanya sangat banyak, masa salah sih, kan gitu ya. Nah, ini keliru, dia termakan syubhat. Hati itu lemah, sedangkan syubhat begitu dahsyat menyambar setiap orang yang tidak memiliki perbekalan yang cukup untuk memfilter dirinya dari syubhat tersebut. Oleh karena itu, hadis tentang Abu Hurairah yang menangkap setan, lalu setan memberikan ilmu, hadis Yahudi yang menegur Nabi dan para sahabat dengan teguran kalian sudah terjerumus ke dalam syirik, lalu dibenarkan oleh Nabi SAW, dua hadis ini tidak boleh dijadikan dalil bahwa boleh kita duduk di setiap majelis ilmu, lalu yang baiknya kita ambil, yang salahnya kita tolak. Yang karena apa? Karena kita tahu mana, tidak tahu mana yang salah, mana yang benar. Ya. Ketiga, faedah ketiga, annahu yambagi inda taghyiri syai ayu ghayra ila syai'in qaribi minha. Lianna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam amarahum an yaqul wa rabbil ka'bah wa lam yaqul ihlifu billah wa amarahum an yaqulu ma syaa Allah tsumma syi'ta. Ketiga, hadis ini pun menjelaskan hendaklah ketika kita ingin merubah sesuatu yang kita anggap batil, yang kita anggap salah ataupun keliru, hendaklah merubah kepada kebenaran yang dekat dengan sesuatu yang dianggap batil tadi. Seperti Nabi SAW ketika para sahabat banyak bersumpah dengan menyatakan demi Ka'bah, oleh Nabi dirubah sedikit, jangan demi Ka'bah tapi demi pemilik Ka'bah. Ka'bahnya tetap ada. Nabi tidak menyatakan bersumpahlah dengan menyebut nama Allah, demi Allah, jangan demi Ka'bah. Tidak begitu. Tapi bersumpahlah dengan menyebut nama demi Ka'bah. Ada tetap Ka'bahnya, cuma ditambah Rabb. Demi Rabbul Ka'bah, demi pemilik Ka'bah, yaitu Allah Azza wa Jalla. Juga Masya Allahu wa syi'ta dirubah wa'nya dengan thumma. Masya Allah thumma syi'ta. Dan inilah perubahan dari batil kepada hak dengan perubahan terminim. Minim lafadnya, perubahan lafadnya minim, tetapi hakikatnya jauh berbeda. Bersumpah dengan demi Ka'bah dibanding bersumpah dengan demi Rabb Ka'bah, maknanya jauh berbeda, tapi perubahannya hanya sedikit. Ya, mengatakan Masya Allah wa syi'ta dengan Masya Allah thumma syi'ta, hakikatnya jauh berbeda, tapi lafadnya perbedaannya hanya sedikit. Inilah kebijaksanaan Nabi alaihi salatu wassalam di dalam menegur dan merubah kebatilan menjadi kebenaran. Ada sebuah syubhat, atau katakanlah iskal. Iskal itu sesuatu yang samar, yang mungkin menyisakan banyak pertanyaan dalam benak kita. Apa pertanyaannya? Yaitu kenapa yang menegur kekeliruan ini Yahudi? Kenapa tidak Allah Azza wa Jalla yang langsung menurunkan wahyu melarang bersumpah dengan Ka'bah, melarang mengatakan Masya Allah wa syi'ta, tapi kenapa harus melalui orang Yahudi? Dijawab oleh Syekh Al-Utsaimin, annahu yumkinu anna Rasul alaihi salatu wasalam lam yasma'hu wa lam ya'lam bihi. Pertama, karena ketika itu Nabi SAW belum mendengar dan belum mengetahui hal itu. Memang belum memperoleh wahyu dari Allah tentang terlarangnya bersumpah dengan menyebut nama makhluk. Padahal ini tauhid ya, ini tauhid. Tapi, ada tapinya, ajaran tersebut sudah ada sejak zaman dahulu. Nabi-nabi sebelumnya. Dan diketahui oleh ahlul kitab. Diketahui juga oleh Yahudi. bahwa itu sejak dahulu perbuatan syirik yang pantang dilakukan oleh mereka, ya. Makanya ketika ini dilakukan oleh para sahabat, langsung mereka menuduh kalian juga syirik. Dan sebagaimana kita ketahui, turunnya wahyu bertahap, sedikit demi sedikit. Ketika ada kekeliruan, kesalahan, dibiarkan dulu sampai masanya untuk melarangnya tepat. Seperti larangan judi, seperti larangan mabuk, sampai tiga tahap itu kan. Seperti larangan nikah mut'ah. Dulu pernah memang dibolehkan, tapi akhirnya kemudian diharamkan sampai hari kiamat. Seperti juga larangan-larangan yang lainnya, itu bertahap, menunggu momen yang tepat, termasuk masalah ini. Itu yang pertama. Kedua, muncul iskal lain. Kalau Allah mengetahui bahwa itu terlarang, kenapa Allah mendiamkan? Kenapa harus melalui Yahudi? Dijawab, inna hadza minasyirkil asghar dunal akbar. Pertama, bahwa ini termasuk syirik kecil dan bukan syirik besar. Kedua, fatakunul hikmah ya ibtilau haula'il yahud alladzina intaqadul muslimin bihadhihi lafdhah ma annahum yusyrikuna syirkan akbar wa la yarawna aibahum. Kedua, ini sebenarnya bisa menjadi apa? Menjadi momen, alat, wasilah, media untuk menskik balik dia, menyerang balik si orang Yahudi tersebut. Karena apa? Karena orang-orang Yahudi mengkritik kaum muslimin hanya karena lafaz sumpah yang berbau syirik. Padahal dalam diri mereka ada syirik yang jauh lebih besar, tapi mereka tidak melihat kekeliruan itu. Apa syirik besar yang dilakukan oleh orang Yahudi? Menganggap Uzair anak Allah. Kalau bersumpah dengan menyebut Ka'bah syirik, kalau mengatakan Masya Allah wa syi'ta syirik, kok menganggap Uzair anak Allah tidak syirik? Itu kan kebangetan. Peribahasa mengatakan, ya, semut di seberang lautan kelihatan, gajah di pelupuk mata enggak kelihatan. Perbuatan syirik yang dilakukan oleh para sahabat dengan syirik kecil, bersumpah dengan menyebut Ka'bah, mengatakan Masya Allah wa syi'ta, terlihat oleh mereka. Perbuatan syirik yang ada dalam diri orang-orang Yahudi luput dari pengamatan mereka. Dan itu bisa menjadi media yang bagus untuk membalikan keadaan. Ya, kami memang sudah terjerumus dalam syirik, tapi kami akui, kami berhenti. Nah, sekarang kalian, maka itu lebih talak lagi serangan bagi orang-orang Yahudi seperti itu. Itulah hadis yang pertama yang menjelaskan tidak bolehnya menyatakan Masya Allah wa syi'ta, hanya boleh mengatakan Masya Allah thumma syi'ta. Hadis kedua. Hadis kedua ini masih diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, tapi diterima dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kalau tadi dari Qutailah, sekarang dari Ibnu Abbas. Anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam masya Allah wa syi'ta. Ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata masya Allah wa syi'ta, terserah kehendak Allah dan kehendak engkau. Mendengar itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur, tidak membiarkan. Aja'altani lillahi niddan, qul abal masya'allahu wahdah, apakah engkau akan menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah? Dengan menyamakan masyiah atau kehendak Allah dengan kehendak aku, berarti menyamakan itu. Tapi katakanlah oleh kamu masya'allah saja, cukup begitu, masya Allah, saja. Saja nanti jangan dikatakan. Jangan diembel-embeli dengan masya Allah wa syi'ta, tapi masya Allah sudah sampai di sana, ya. Zahir perkataan orang tadi sebaliknya dari orang Yahudi. Kalau orang Yahudi bermaksud untuk mencela Nabi dan para sahabat, kalau orang ini bermaksud mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan masya Allah wa syi'ta. Tapi oleh Nabi diingkari. Jadi niat orang ini bagus apa jelek? Bagus. Niatnya bagus. Kenapa ditegur? Karena niat yang bagus itu diwujudkan dengan cara yang salah, yang keliru. Tidak semua niat yang bagus caranya juga dianggap bagus, tidak. Tidak semua cara untuk meraih niat yang bagus itu dianggap benar, tidak. Al-ghayatu la tubarrirul wasilah. Tujuan itu tidak menghalalkan segala cara, enggak. Tujuan bagus, caranya harus bagus. Tidak boleh dengan cara yang jelek, ya. Ingat enggak perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an kepada satu kelompok orang yang ngumpul bareng-bareng, zikir bareng-bareng, dipimpin oleh seorang imam. Di hadapan mereka ada beberapa buah kerikil. Ayo kalian tasbih sejumlah batu yang ada di hadapan kita. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sampai habis, yuk ganti. Alhamdulillah. Dan seterusnya begitu. Melakukan zikir dengan cara yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zikirnya diperintahkan secara umum, tapi cara zikirnya jangan ngarang-ngarang. Ya. Jangankan itu. Sering saya ungkapkan. Saya tanya, tahajud itu disyariatkan enggak? Oleh siapa? Oleh Allah dan Rasulnya. Al-Quran ada. Wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan lak. Ya ayyuhal muzzammil humil layla illa qalila. Ya. Itu disyariatkan oleh Quran. Oleh hadis juga. Ya. Tahajud. Tapi ketika ada orang yang melaksanakan tahajud melebihi dari apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Nabi itu tidur, nanti malam bangun lalu tahajud sampai subuh. Orang ini menyatakan enteng banget apa yang dilakukan oleh Nabi. Kalau saya mau sholat semalaman tidak akan tidur. Nabi kalau siang kadang-kadang saum, kadang-kadang tidak. Wa kana fi mihnati ahli, dan beliau suka bantu-bantu istrinya. Bersih-bersih, masak, jahit kalau ada yang sobek, gitu kan? Sahabat mengatakan saya akan sholat semalaman. Sholat apa? Tahajud. Dan itu disyariatkan kalau sholat tahajud. Tapi semalaman, melebihi dari apa yang dicontohkan. Yang kedua, saya akan saum tiap hari, gak pernah gak saum. Kalau Nabi kadang-kadang saum, kadang-kadang tiga. Yang ketiga, duh punya istri itu ribet banget, harus nyapu. Mengganggu ibadah. Apalagi kalau sudah ngandung, sudah ngidam, tengah malam ingin rujak, bir. Apalagi kalau sudah punya anak, ya anaknya cenging lagi. Itu mengganggu ibadah. Makanya dia bilang saya nggak akan nikah, ribet nikah itu. Demi fokus ibadah, niatnya benar. Sampailah berita ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dipanggil, ditegur, antumul ladzina qultum kadza wa kadza. Kaliankah yang berkata begini begini begini? Demi Allah, aku lebih takut kepada dibanding kalian, lebih takwa. Tapi aku salat, aku pun tidur, aku saum, aku pun buka, dan aku menikahi beberapa wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang enggak suka kepada sunahku, dia bukan dari umatku. Orang tadi tahajudnya, saumnya, tidak nikahnya dengan niat yang bagus ditolak oleh Nabi SAW. Bukan umatku itu. Padahal amal yang dilakukan amalan yang disyariatkan, tapi kadarnya berlebih. Apalagi kalau caranya salah. Zikir diperintahkan, tapi jangan ngarang-ngarang caranya. Ada beberapa orang di zaman sahabat masih hidup begitu. bergelombol, kemudian dipimpin oleh imam, zikir-zikir. Ditegur oleh Abdullah bin Mas'ud. Ini sahabat-sahabat Nabi kalian masih banyak. Ini peninggalan nabinya, apa pakaiannya masih ada, belum lusuh banget. Tapi kalian sudah mengarang-arang satu ibadah baru. Apakah kalian ini merasa lebih berada di atas petunjuk? Apa kata mereka? Lan nuridu illal khair. Kami tidak menginginkan apa-apa dengan perbuatan ini kecuali kebaikan. Ingin pahala, ingin rahmat, ingin ampunan, ingin keridhaan Allah. Niatnya apa? Baik. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Kam mim muridil khair layusibahu. Betapa banyaknya orang yang menginginkan kebaikan tapi dia tidak memperolehnya. Karena apa? Karena caranya yang salah, karena caranya yang keliru, karena caranya yang menyimpang dari apa yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Oleh karena itulah, niat yang benar tidak berarti boleh melakukan segala cara untuk mewujudkan niat itu. Orang tadi menyatakan Masya Allah wa syi'ta, terserah kehendak Allah dan terserah kehendak engkau. Ini untuk menghormati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Niatnya bagus, tapi ternyata diingkari. Kata Nabi, aja'altani lillahi niddan. Ada huruf alif A. Apakah yang disebutnya huruf istifham lil inkar? Huruf istifham itu kata tanya, tapi dalam rangka apa? Untuk mengingkari. Enggak boleh begitu loh, gitu. Itu pertama. Kedua, boleh juga dengan makna ta'ajub. Ta'ajub itu kaget. Loh, kamu kok ngomong begitu? Menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah Azza wa Jalla adalah perkara yang mengagetkan. Dua-duanya ada. Pengingkarannya ada, kekagetannya ada. Dan ini teguran yang tidak enteng, tidak ringan, tapi sangat keras. Aja'altani lillahi niddan. Apakah kamu mau menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah? Bal Masya Allah wahdah. Tapi katakanlah oleh kamu Masya Allah saja. Jangan memakai Masya Allah wasyikta. Nabi SAW dalam hal ini tidak hanya melarang, tidak hanya mengingkari, tapi memberi solusi, memberi pilihan yang dibolehkan, tidak meninggalkan dia dalam kebingungan. Pokoknya enggak boleh. Titik. Bingung dia, duh, kalau enggak boleh terus harus gimana? Gitu kan? Ini diberikan Allah solusi. Masya Allah saja, jangan pakai Masya Allah wasyi'ta. Dari hadis ini ada beberapa faedah yang bisa diterangkan. Faedah yang pertama, anna ta'ziman Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bil lafdhin yaqtadi musawamatihi lil khaliq syirkun. Fa in kana ya'taqidu al musawah fa huwa syirkun akbar. Wa in kana ya'taqidu annahu duna dhalik fa huwa asghar. Wa idza kana hadha syirkan fa kaifa biman ja'ala haqqal khaliq lir rasul alaihi salatu wassalam. Pertama, hadis ini menerangkan bahwa mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz yang mengandung makna penyamaan Nabi dengan Allah itu perbuatan syirik. Kalau orang yang mengatakannya meyakini samanya Nabi dengan Allah itu syirik besar. Tapi kalau anunya di bawah, Nabi sallallahu alaihi wasallam di bawah Allah, itu syirik kecil karena lafadznya tersebut. Kalau ini sudah dianggap syirik, mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal masyiah dianggap syirik, bagaimana dengan orang yang menyamakan kedudukan Nabi dengan Allah dengan memberikan beberapa hak Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka itu jauh lebih syirik lagi, ya. Maka ini tidak boleh. Ini lebih syirik lagi. Padahal Nabi alaihi salatu wassalam, sekalipun beliau seorang nabi, beliau juga manusia biasa. Beliau memakai baju perang ketika perang. Beliau membawa pedang, membawa senjata. Beliau merasa lapar kalau tidak makan. Beliau merasa sakit kalau disakiti, terluka berdarah kalau dilukai. Beliau juga merasakan kehausan kalau tidak minum. Beliau sama dengan manusia biasa. Tidak mentang-mentang nabi, ah, saya nabi, dijaga oleh para malaikat. Perang gak perlu bawa, gak perlu bawa pedang, cukup dengan dikepret saja dengan tangan. Terjungkel semua. Apa begitu? Enggak. Kalau umpamanya ada orang yang mau menusuk, apakah beliau, ha, nabi gak mempan, apakah begitu? Enggak, beliau tetap menangkis, beliau tetap menghindar. Dan beliau terluka sampai 4 gigi bagian depan tanggal pada waktu perang Uhud dan berdarah. Beliau merasakan kesakitan, beliau merasakan penderitaan. Beliau manusia biasa seperti kita. Allah berfirman, "Qul innama ana basyarum mithlukum." Katakan oleh Muhammad, aku ini hanyalah manusia biasa seperti kalian. Disebut basyar, basyar itu manusia, dikuatkan mithlukum, seperti kalian, persis, tidak ada perbedaan. Satu-satunya keistimewaan Nabi SAW dibandingkan umumnya manusia, yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid, cuma diberikan wahyu kepadaku, ya, bahwa Tuhan kalian, sesembahan kalian itu adalah Allah yang Esa. Hanya itu bedanya, beliau diberi wahyu, yang lain tidak. Tapi sifat-sifat kemanusiaan melekat pada diri beliau dan tidak bisa dilepaskan. Beliau melemah, beliau menua, beliau beruban, beliau sakit, beliau lapar, beliau haus, beliau sakit hati juga, beliau ngantuk, beliau lelah, dan beliau juga meninggal seperti umumnya manusia. Sama, kalau dilukai oleh orang, terluka. Kalau dihina oleh orang, sedih. Kalau ada yang mengecewakan, ya kecewa. Ada hal yang membuat marah, ya marah. Kalau dilukainya atau diganggunya oleh jin dengan melalui sihir, beliau terkena sihir. Sebagaimana hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Karena itu aspek yang sifatnya manusiawi. Sama dengan manusia pada umumnya, siapapun yang melukai Nabi, baik binatang, orang, ataupun jin, ya, dan Allah mentakdirkannya, ya, kena. Sama dengan manusia pada umumnya, lukanya beliau tidak bertolak belakang dengan kemaksuman beliau. Laparnya beliau tidak bertolak belakang dengan kemaksuman beliau. Terkena sihirnya beliau tidak bertolak belakang dengan kenabian dan kemaksuman beliau. Itu manusiawi. Ya boleh kita mengatakan katanya nabi, tapi kalau enggak makan lapar, katanya maksum. Enggak ada kaitan antara kenabian kemaksuman dengan lapar. Katanya nabi, katanya maksum. Tapi Kak, kalau dilukai berdarah, enggak ada kaitan kemaksuman dan kenabian itu bukan untuk urusan itu, untuk urusan syariat, ya. Berdasarkan hal itulah, sebagai manusia biasa, beliau tidak boleh didudukkan pada posisi yang selevel dengan Allah Azza wa Jalla. Maka tidak boleh bersifat gulu, beliau ya Rasul, tapi beliau hamba. Sebagai Rasul wajib ditaati, sebagai hamba tidak boleh disembah dan dikultuskan, karena itu hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Ini faedah pertama. Kedua, ingkarul munkar wa ingkana fi amrin yata'allaku bil munkir liqaulihi sallallahu alaihi wasallam aja'altani lillahi niddan ma'annahu fa'ala dhalika ta'ziman lin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala hadha ilan idhan hana laka syakhsun inda salam fal wajib alaika al ingkar. Kedua, hadis ini menjelaskan hak wajibnya mengingkari kemungkaran, ya, sekalipun itu berkaitan dengan orang yang mengingkarinya. Orang tersebut berbuat kemungkaran dalam bentuk memuliakan, mengkultuskan orang yang akan melakukan pengingkaran tersebut. Sebagaimana orang itu bermaksud mengagungkan Nabi SAW. Tapi oleh Nabi ditegur, enggak boleh. Orang sekarang itu kan, ya, enggak boleh gulu kepada siapapun kecuali kepada. Ketika ada orang gulu kepada dirinya, enggak ditegur. Ketika ada orang-orang itu gulu kepada orang lain, ditegur, enggak boleh begitu. Tapi ketika orang-orang lain itu bergulu kepada dirinya, adem ayem saja. Ini tidak mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang para sahabat mengagungkan Nabi, oleh Nabi diingkari, walaupun mengagungkan dirinya enggak, ya. Nah, ini juga berlaku bagi kita apabila ada orang yang menyampaikan salam kepada kita sambil membungkuk, maka wajib kita ingkari. Karena apa? Karena inhina kepada makhluk adalah hal yang terlarang secara syar'i. Kalau inhina itu membungkuk itu dalam rangka beribadah, itu syirik. Tapi kalau inhina itu dalam bentuk dengan niat menghormat, maka itu maksiat. Dua-duanya keliru, salah. Tidak boleh untuk dibiarkan. Walaupun membungkuknya kepada kita. Ada orang salaman sambil membungkuk, cengkatkan gitu tah. Namun cengkatkan itu bahasa Indonesia disuruh tegakkan, gitu ya, tegakkan saja begitu. Dan berikan penjelasan, salam kepada siapapun nggak perlu membungkuk, nggak boleh membungkuk seperti itu, ya. Jangan sampai ya, ke orang lain nggak boleh, kalau saya membungkuk, nah, ini nggak adil dia, ya. Amar ma'ruf nahi mungkarnya tebang pilih. Inilah ikhwan sekalian yang bisa saya jelaskan di sore hari ini, kita cukupkan. Nanti dalil ketiga dari hadis tentang masalah ini akan kita teruskan di hari Jumat yang akan datang. Sekarang cukup sampai di sini, dan kepada Akhi Abdul Ghaffar di Cilengsi dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wassalam. Silakan. Ustaz, jazakumullahu khairan atas bahasan yang penuh manfaat di kesempatan sore hari ini. Dan sebagaimana telah disampaikan, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda, pendengar maupun pemirsa Roja, dimanapun Anda berada, dapat bertanya di sesi tanya jawab ini melalui line telepon secara langsung di 0218236543, atau pertanyaan berupa pesan singkat ke nomor 0819896543. Baik, untuk kesempatan pertama kita coba sapa untuk para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan sore hari ini. Nah, silakan. Halo. Ya. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa, di mana ini? Dari Muhammad Yunus Malang. Pak Muhammad Yunus Malang, tafadhol, silakan pertanyaannya, Pak. Pertanyaannya ini, Pak. Nah. Setelah salat Jumat itu apa ada amalan begitu, karena tidak terasa. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak Muhammad Yunus. Setelah salat Jumat, setelah salat Jumat, apakah ada amalan yang lain begitu ya? Ya, dikir-dikir yang lain. Nah, begitu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih atas pertanyaannya, Bapak Muhammad Yunus Malang. Tafadhol, Ustaz. Iya, Bapak Muhammad Yunus di Semarang. Barakallahu fik. Malang, di Malang. Barakallahu fik. Apakah seusai sholat Jumat ada amalan-amalan tertentu begitu ya? Iya, ada, Pak. Pertama, zikir ba'da sholat. Seperti umumnya zikir yang kita lakukan ba'da sholat. Istighfar 3 kali, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, lalu Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram, dan seterusnya. Terus tasbih, tahmid, takbir 33 kali boleh, 25 kali boleh, 11 kali boleh, 10 kali boleh. Ditutup dengan la ilaha illallah, kemudian baca ayat kursi, baca al-ikhlas, al-falak, an-nas, lalu berdoa secara bebas. Setelah itu silakan Bapak lakukan sholat ba'da Jumat ya, bisa 2 rakaat di masjid, 2 rakaat di rumah, bisa juga 2 rakaat dua-duanya di masjid atau di rumah, dibolehkan. Semuanya itu dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Nah, barakallahu fiik atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk Bapak Yunus atau Muhammad Yunus di Malang tadi. Silakan untuk Anda pendengar maupun pemirsa yang lainnya yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan sore hari ini, kami masih memberikan kesempatan untuk Anda. Nah, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana? Dengan Pak Samsul di Kolaka. Pak Samsul Kolaka. Tafadhol terus, iya. Bapak. Begini, menyangkut ada sedikit pertanyaan ini yang menurut salah satu itu yang guru tarikat, dia bilang ada hadis dia keluarkan bilang berguru itu hanya bisa kepada keluarga Nabi. Apakah itu hadisnya sahih atau tidak? Baik, terima kasih Bapak Samsul, ditunggu jawabannya Pak ya. Naam Ustaz, fadhil. Iya, Pak Samsul barakallahu fik. Benarkah ada hadis berguru harus kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam? Iya, saya belum pernah mendengar ada hadis itu. Sekarang kita lihat. Kalau hanya kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berarti mengambil hadis dan pelajaran dari para sahabat yang lainnya berarti tidak boleh. Tidak boleh mengambil dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Abu Hurairah, Abdullah bin Mas'ud. Karena itu bukan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah benar begitu? Tidak. Oleh karena itu, berguru dibolehkan kepada siapapun selama guru tersebut layak diambil ilmunya, baik karena kelurusan pemahamannya, akidahnya, metodologi memahami Al-Quran dan As-Sunnahnya, ataupun amanah ilmiahnya, dia jujur, dia tidak memanipulasi ayat ataupun hadis untuk kepentingan diri, keluarga ataupun kelompoknya. Maka siapapun yang memenuhi kriteria itu, jadikan dia guru. Sebaliknya, walaupun dia ngaku keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi pemahamannya banyak menyimpang dari Quran Sunnah, ingin selalu diagung-agung, kalau salaman semua orang harus cium tangan, ingin umpamanya dihormat, dikultuskan, terus akhlaknya nyebelin, terus berdusta, maka tidak boleh. Abdullah bin Marak menyatakan, al-ilmu huwad-din, fanduru min aina akhadtum dinakum. Ilmu syariat ini adalah agama, maka hendaklah kalian memperhatikan dari mana kalian mengambil agama kalian. Kalau kita mengambil agama dari orang yang perilaku ibadahnya keliru, menyimpang dari Quran Sunnah, kita juga ikut menyimpang. Kalau kita umpamanya mengambil agama ini dari orang yang banyak berdusta, akhlaknya nyebelin, kita juga nanti akan ikut terbawa nyebelin dan ikut berdusta pula. Dan kita akan terbawa sesat. Oleh karena itu yang menjadi ukuran bukan keluarga Nabi atau tidaknya, tapi apakah sesuai dengan pemahaman Al-Quran dan As-Sunnah, menurut pemahaman As-Salafus Soleh ataukah tidak. Walaupun As-Salafus Soleh itu bukanlah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti dari Abu Bakar, Umar, Uthman, dari Abu Dzar Al-Ghifari, dari Salman Al-Farisi, dari Abdullah bin Mas'ud, dari Abu Hurairah, dari siapapun selama sesuai dengan Quran dan As-Sunnah, bergurulah kepada mereka. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Kita bacakan dari pertanyaan pesan singkat Ustaz. Ada dua pertanyaan yang kita coba baca secara langsung. Yang pertama adalah, Ustaz, apakah mencium tangan orang tua kandung termasuk yang terlarang dalam agama? Kemudian yang kedua, apakah boleh dan adakah dalilnya yang sahih berpelukan ketika bertemu sahabat? Naam, wassalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan. Pertama, mencium tangan orang tua atau guru atau siapapun yang kita anggap layak untuk dicium tangan. mencium tangan tidaklah terlarang secara syar'i, karena ini pun dilakukan oleh para ulama. Sekalipun mencium tangan tersebut harus membungkuk karena orang tuanya pendek umpamanya, atau karena orang tuanya sedang duduk, apalagi yang sudah sepuh tidak bisa berdiri atau sangat berat untuk berdiri, otomatis kita harus membungkuk. Membungkuk di sana bukan dalam rangka beribadah kepada orang tua atau menghormati orang tua, karena lil hajah, karena ada keperluan, ada kebutuhan yang mengharuskan membungkuk. Sama dengan seorang istri mau membukakan sepatu suaminya, apakah bisa dilakukan dengan cara berdiri? Tidak bisa, pasti harus jongkok kemudian membuka. Dan itu pernah dilakukan oleh sahabat ketika dia melihat Nabi SAW berwudu dengan memakai sepatu, kemudian sahabat itu membungkuk mau membuka sepatu Nabi. Kata Nabi, biarkan, karena aku memakai sepatu dalam keadaan suci. Nabi melarangnya, melarang membuka, bukan melarang membungkuknya. Membungkuknya tidak dilarang karena ada keperluan. Seperti umpamanya anak kecil, si celananya melorot oleh orang tuanya, dinaikkan ke atas. Harus membungkuk enggak? Iya harus, karena anaknya di bawah, kecil. Tapi membungkuknya orang tua karena ada hajah, ada keperluan, bukan karena menghormat, bukan karena beribadah. Oleh karena itu, kalau membungkuknya karena memang ada keperluan, maka tidaklah terlarang. Termasuk membungkuk mencium tangan orang tua di saat orang tua sedang duduk di bawah dan merasa kesulitan kalau dia harus bangkit, atau orang tuanya pendek sementara kita jangkung, enggak mungkin ditarik sampai terangkat ke atas sakit. Kitalah yang harus membungkukkan badan untuk menciumnya karena ada hajah, ada keperluan tentang masalah itu, maka itu boleh, tidak apa-apa. Mencium tangan orang tua, mencium tangan guru dan yang sejenisnya, maka itu dibolehkan, tidak termasuk hal yang terlarang, karena para ulama juga saling melakukan antar sesama ulama yang menjadi gurunya. Demikian juga ta'anuk. Ta'anuk artinya berpelukan seperti itu. Itu menjadi uraf di kalangan para ahli ilmu juga, yang tidak terlarang secara syar'i, maka itu insyaallah dibolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Abdul Ghaffar. Baik, Ustaz, barakallahu fiik atas jawaban yang telah disampaikan, dan kesempatan berikutnya kita berikan untuk Anda penelpon, pendengar maupun pemirsa radio di manapun Anda berada, untuk pertanyaan secara langsung. Silakan. Halo. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa di mana ini? Dengan Pak Muji di Mampang, Selatan. Ya, mohon maaf, Bapak siapa? Pak Muji. Pak Muji, silakan Pak. Fadhil. Begini Pak Ustaz, seperti apa yang disinggung dalam ujian ini, bahwa Abu Hurairah mendapat ilmu kalau digodakan hendaknya membaca ayat kursi. Namun bagaimana dengan surah Al-Jin ayat 1 dan ayat 2 yang mana para jin itu mendengarkan bacaan Al-Quran, dalam artian mereka tidak takut dengan bacaan Al-Quran, seperti contoh yang dicontohkan oleh Ustaz bahwa kalau kita masuk rumah, hendaklah kita membaca bismillah untuk mengeluarkan setan-setan dari kalangan bangsa jin. Namun bagaimana dengan kalangan bangsa jin tapi yang bukan dari golongan setan, apakah dia juga ikut keluar seperti rukyah syariah, karena ada kalangan bangsa jin juga yang senang mendengarkan bacaan Al-Quran seolah-olah ini bertentangan antara rukyah syariah dengan ayat dalam surat Al-Jin ayat 1 dan ayat 2. Terima kasih. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapat ditangkap. Silakan. Baik, Bapak Muji, barakallahu fiik. Yang saya tangkap tadi dikatakan bahwa kalau diganggu setan bacalah ayat kursi. Tapi bukankah dalam surah Jin ayat 1 menyatakan bahwa jin mendengar Al-Qur'an? Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafaru minal jinni Faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila rusdi fa amanna bihi wa la nusyrika bi rabbina ahada. Katakan oleh Muhammad bahwa telah diwahyukan kepadaku bahwa sekelompok jin mendengar bacaan Al-Qur'an. Mereka berkata, kami mendengar Qur'an yang ajaib. Inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila rusdi, yang memberikan petunjuk ke arah yang benar. Ya. Apakah ini tidak bertolak belakang dengan yang tadi? Ya, ini pertanyaan yang saya tangkap. Selebihnya kurang bisa saya tangkap karena kurang jelasnya audio di sini, ya. Mungkin nanti kalau ada yang kurang ditambahkan oleh Abdul Ghaffar untuk ditanyakan kembali. Taib. Bahwa setan sangat takut terhadap bacaan Al-Qur'an, iya, dijelaskan dalam banyak hadis yang sahih. Terlebih ayat kursi. Atau juga bahwa setan akan lari dari sebuah rumah yang di rumah itu dibacakan surah Al-Baqarah, terutama dua ayat yang terakhir dari surah Al-Baqarah. Ketika Nabi SAW kena sihir, malaikat Jibril meruqyahnya dengan membaca Mu'awwidzatain. Mu'awwidzatain itu surah Al-Falaq dan An-Nas. Itu untuk mengusir setan dari kalangan bangsa jin. Itu ayat dan hadis yang menerangkan jin sangat takut, ya, oleh bacaan ayat Al-Quran, terutama ayat kursi. Adapun dalam surah jin, ayat 1 dan ayat 2, diterangkan jin mendengar bacaan Al-Quran yang ajaib, lalu mereka beriman. Jin yang beriman bukanlah setan. Mereka tidak masuk ke dalam kategori setan, karena mereka iman dan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Di kalangan jin ada yang soleh, ada juga yang salah. Allah Azza wa Jalla menyatakan, wa anna minna salihuna wa minna duna dhalik kunna tara'iqa qidada. Kata setan, sesungguhnya di antara kami bangsa jin ada yang soleh, ada juga yang tidak. Kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Makna kami menempuh jalan yang berbeda-beda, kata para mufassirin termasuk Al-Imam Ibnu Katsir, agama kami beda-beda, ada yang Islam, ada yang Kristen, ada yang Yahudi, ada yang Hindu, Buddha, ada yang ateis. Di kalangan kaum musliminnya juga, muslim bangsa jin macam-macam, ada yang jin ahlus sunnah, ada yang aqlani, ada yang maturidi, ada juga yang syiahnya, tergantung kemana jin itu ngajinya. Kalau jin itu ngaji sekarang di sini mendengarkan, ya kayak kita pemahamannya dan pengamalannya. Kalau ngajinya kepada orang-orang sufi, ya kayak orang sufi, beda-beda. Itu yang dimaksud dengan kunna tara'iqa qidada. Kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Adapun jin yang muslim, khususnya jin ahlus sunnah, mereka bukan setan. Dan karena bukan setan, ketika ayat dibacakan kepada mereka, tentu saja berpengaruh baik, nambah iman. Idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatsum imana. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, nambah iman mereka. Baik ini manusia ataupun jin, semuanya nambah imannya dengan bacaan Al-Qur'an. Adapun yang kafir, baik manusia apalagi jin, coba bacakan Al-Qur'an kepada orang kafir. Mereka apa? Kebakaran jenggot, bisa tutup kuping, udah ribut. Gandeng gitu kan? Jangan dibacakan lagi, diam kamu, atau dia pergi. Itu orang enggak mau dengar Al-Qur'an. Jangankan orang kafir, orang muslim tapi fasik. Orang yang melalaikan ibadah, orang yang berbuat banyak maksiat dan dosa, bacakan Quran kepada mereka. Risih mereka, enggak betah. Itu orang. Apalagi bangsa jin, ya. Kalau umpamanya bangsa jin yang kafir dibacakan ayat Al-Qur'an, maka mereka bisa terbunuh di sana. Mereka bisa terbakar di sana. Mereka lari dari sana. Sebagaimana sabda Nabi SAW bahwa setan-setan dari kalangan bangsa jin akan lari dari suatu rumah yang di rumah itu dibacakan surah Al-Baqarah. Oleh karena itu tidak ada pertentangan antara hadis yang menyatakan bacakan ayat kursi untuk mengusir setan dengan surah jin ayat 1 dan ayat 2. Karena dalam surah jin itu, jin tersebut beriman ketika mendengarkan Al-Quran. Makanya mereka bukan setan, dan ketika dibacakan ayat mereka merasa adem dan tidak tersiksa. Sehingga yang dimaksud setan akan lari dari bacaan Al-Quran adalah bangsa jin yang kafir dan durhaka. Wallahu a'lam bishawab. Ya, waktunya cukup sampai di sini saja. Sebentar lagi kita adzan maghrib, persiapan untuk yang mau buka. Insyaallah kita jumpa kembali hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.